Setiap kali kita berjalan, kita akan bisa memonitor lalu lintas sekalipun kita tak ada di sana. Kamera polisi menolongnya untuk kita bisa mencermati situasi jalan raya dan menghindari dari kemacetan yang bisa menghambat perjalanan. Masuk ke dalam keseharian di negara maju, lebih lagi, tak hanya untuk tahu jalan yang macet, kecepatan pun diawasi oleh berbagai kamera pengawas. Kerekam dan Anda akan kena denda jika melanggarnya. Lebih lanjut, masuk ke pusat perbelanjaan dari super hingga minimarket, semua memakai kamera pengawas untuk mengawasi siapa-siapa yang berniat tak baik berbuat jahat di sana. Kamera pengawas menolong banyak untuk membongkar kejahatan yang ada. Namun, kamera pengawas bisa diakali. Manusia yang jahat punya 1001 cara. Tapi tahukah Anda, sehebatnya Anda, seluar biasanya Anda, ada satu pengawas yang mengawasi dan matanya tak pernah salah. Mata Tuhan. Tuhan mengawasi tiap perilaku kita, tiap langkah kita. Ia menyorot kita tak hanya yang kelihatan wajah ataupun rupa, tetapi isi hati saja pun dia tahu. Bagaikan kamera yang luar biasa tak terukur oleh manusia, tak pernah bisa diakali, tak pernah bisa ditutupi. Ia menembus segala apa yang ada. Perkara di balik tembok, di ruang besi, di bunker yang sangat berat, yang sangat jauh ke dalam, tetap saja tak lolos dari pengawasan mata Tuhan. Karena itu berhati-hatilah. Tempatkan diri dengan tepat di kehidupan, supaya hidup kita bernilai tinggi, menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan.